الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة في الله setelah sebelumnya kita menjelaskan tentang sunnah-sunnah berwudu, maka pada hari ini kita memasuki permasalahan yang keenam. Berkata al-muallifu hafizahullah ta'ala al-mas'alatu sadisa, permasalahan yang keenam, fi nawaqidhihi, menjelaskan tentang nawaqid. An-nawaqid jama' dari naqid. Yang dimaksud di sini adalah perkara-perkara yang membatalkan wudu, yang apabila salah satu dari perkara-perkara ini terdapat pada seorang yang sebelumnya dia dalam keadaan suci, maka ini menunjukkan bahwa wudunya telah batal, dan dia yang sebelumnya dalam keadaan suci telah berubah menjadi seorang yang dalam keadaan berhadas, sehingga tidak diperbolehkan bagi dia untuk melakukan amalan-amalan yang disyaratkan padanya suci, seperti sholat, demikian pula menyentuh mushaf Al-Quranul Karim, demikian pula melakukan tawaf menurut sebagian pendapat, dan yang lainnya dari hal-hal yang disyaratkan padanya bersuci. Maka di sini disebutkan beberapa poin dari perkara-perkara yang membatalkan wudu. Wan-nawaqidhu hiya, yang dimaksud an-nawaqid adalah al-asya'ul lati tubtilul wudu'a wa tufsiduhu, perkara-perkara yang membatalkan wudu dan merusak wudu seseorang. Wa hiya sittatun, dan ada 6 perkara. Yang pertama, al-khariju minas sabilain, apa saja yang keluar dari dua jalan. Yang dimaksud yaitu dari salah satu dari dua jalan, dari kubul, dari kemaluan, atau dari dubur, dari bahagian belakang. Apa saja yang keluar dari salah satu dari dua jalan tersebut, maka ini termasuk di antara perkara yang membatalkan wudu. Ai min makhrajil bauli wal ghaidhi, yaitu keluar dari tempat buang air kecil dan tempat buang air besar, yaitu dari kubul dan dubur. Wal khariju, dan yang keluar dari dua tempat tersebut, dua lubang tersebut, imma yakuna baulan au ghaidan au maniyan au madiyan au damastihadatin au rihan qalilan au katsira, bahwa yang keluar dari salah satu dari dua lubang tersebut ada kalanya kencing. Maka ini juga membatalkan wudu, dan wajibkan baginya untuk berwudu kembali untuk mengangkat hadas. Au ghaitan, ataukah tinja, kotoran, ini juga menyebabkan dia berhadas, hadas asghar, hadas kecil. Au maniyan, atau yang keluar itu mani keluar dengan dengan dia merasakan keledatan pada saat keluarnya, maka ini menyebabkan dia berhadas besar. Au madiyan, ataukah madi, yang keluar madi, yaitu cairan yang biasanya keluar disebabkan karena seseorang memikirkan sesuatu yang hubungannya dengan syahwatnya, atau di saat dia melakukan pendahuluan-pendahuluan ketika berjima, sehingga menyebabkan keluarnya madhi. Dan madhi ini berbeda dengan keluarnya mani. Adapun mani keluar dengan bidafq, ya, dia keluar dengan deras, Berbeda halnya dengan madhi, kadang-kadang seorang tidak merasa, tiba-tiba keluar dengan sendirinya. Demikian pula mani, seorang pada saat mengeluarkan mani dia merasakan kelezatan. Berbeda dengan madhi, seorang tidak merasakan sama sekali. Namun apabila madhi keluar, maka menyebabkan dia berhadas kecil dan membatalkan wudhunya. Awadam istihadatin, atau yang keluar itu darah istihadah. Darah istihadah yang dialami oleh wanita, yaitu darah disebabkan karena ada urat, urat yang bocor, urat yang putus, yang disebut al-adhil. Aurihan qalilan au kathiran, ataukah angin. Ya, seorang buang angin sedikit atau banyak. Sedikit atau banyak, maka ini menyebabkan dia berhadas kecil. Maka di sini beliau menyebutkan hal-hal yang biasanya keluar dari salah satu dari dua jalan, yang apabila terdapat salah satunya, maka ini menunjukkan bahwa wudunya telah batal dan dia dalam keadaan berhadas. Liqaulihi ta'ala, hal ini berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, au jaa ahadun minkum minal ghaiti, ataukah datangnya salah seorang kalian dari buang hajat, buang air besar, maka ini juga menunjukkan bahwa dia dalam keadaan berhadas. Wa qaulihi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, demikian pula sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Allah tidak menerima salat salah seorang kalian apabila dia berhadas hingga dia berwudu. Wa qad taqaddam, dan telah berlalu pembahasan tentang hal ini. Wa qawlihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, demikian pula sabda Rasulullah alaihi salatu wassalam ketika menjelaskan tentang hukum menyapu di atas dua khuf, walakin min ghaithin aw bawlin aw nawmin, akan tetapi dari buang air besar ataukah buang air kecil, demikian pula tidur. Ini yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah perkara-perkara yang membatalkan wudu. Apabila seorang sepulang dari buang hajat, buang air besar atau buang air kecil, atau bangun dari tidurnya, pada saat dia berwudu, maka dia tidak perlu melepaskan sepatunya atau khufnya apabila dia telah mengenakannya dalam keadaan suci, namun cukup dia mengusapnya di bagian atas sepatu tersebut. Maka ini menunjukkan bahwa perkara-perkara ini, buang air besar, buang air kecil, demikian pula tidur yang akan datang penjelasannya, ini termasuk hal-hal yang membatalkan wudu. Wa qawlihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, fi man syakka hal kharaja minhu rihun aw la. Demikian pula sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tentang seseorang yang ragu sementara dia dalam keadaan sholat, apakah ada angin yang keluar atau tidak, apakah dia buang angin atau tidak, dia dalam keadaan ragu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, fala yansarif hatta yasma'a sautan aw yajida riha. Jangan dia meninggalkan salatnya, jangan dia membatalkan salatnya sampai dia mendengarkan suara atau mencium bau. Maksudnya sampai dia benar-benar yakin bahwa dia dalam keadaan berhadas disebabkan karena mengeluarkan angin atau membuang angin. Maka ini dalil-dalil yang menunjukkan kaidah yang umum yang disebutkan oleh para ulama, bahwa termasuk di antara perkara yang membatalkan wudu, al-khariju minas sabilain, sesuatu yang keluar dari dua jalan, dari kubul, demikian pula dari dubur. Dan yang sahih dalam permasalahan ini bahwa tidak ada perbedaan antara yang keluar merupakan sesuatu yang biasanya keluar atau sesuatu yang tidak biasa keluar. Namun berdasarkan keumuman riwayat, apa saja yang keluar, maka ini termasuk di antara perkara yang membatalkan wudu. Kalau misalnya ada seorang dia mengeluarkan mengeluarkan angin dari depan, seperti yang biasa dialami oleh wanita, mengeluarkan angin, ini membuang angin dari kubulnya, bukan dari duburnya. Apakah yang demikian membatalkan wudu? yang sahih dalam hal ini termasuk di antara perkara yang membatalkan wudu. Apabila seorang buang hajat ternyata yang keluar adalah cacing, maka ini juga termasuk di antara perkara yang membatalkan wudu. Apabila seorang buang hajat ternyata yang keluar uang koin, karena mungkin sebelumnya dia menelan koin lalu kemudian keluar koin pula tidak tercerna, maka ini juga termasuk di antara perkara yang membatalkan wudu. Intinya bahwa apa saja yang keluar dari salah satu dari dua jalan, apakah sesuatu itu biasa keluar atau yang tidak biasanya keluar, maka yang sahih dari pendapat para ulama ini termasuk di antara perkara yang membatalkan wudu. Kemudian pembatal wudu yang kedua, khurujun najasati min baqiyatil badan. Keluarnya najis dari bahagian tubuh yang lainnya. Bahagian tubuh yang lainnya. Yang dimaksud di sini bukan keluar dari kubul dan bukan pula keluar dari dubur, namun keluar dari bahagian-bahagian yang lainnya. Kata beliau, fa in kana baulan aw ghaithan naqadha mutlaqan. Apabila yang keluar itu kencing, demikian pula tahi, yakni kotoran tinja, maka ini membatalkan wudu secara mutlak. Lidukhulihi fin nususi as-sabiqah, karena dia termasuk dia masuk ke dalam nas-nas umum yang telah disebutkan sebelumnya secara umum. Jadi di sini beliau hendak menjelaskan bahwa sesuatu yang keluar dari selain dari salah satu dari dua jalan itu ada beberapa keadaan. Keadaan yang pertama, bahwa yang keluar itu bukan najis. Yang keluar bukan najis, maka ini tidak membatalkan wudu sama sekali. Yang demikian tidak membatalkan wudu sama sekali. Seperti misalnya keringat. Apa yang keluar dari tubuh kita, dari keringat, keluar dari selain dua jalan, maka ini tidak membatalkan wudu. Tidak ada yang mengatakan bahwa keringat seorang muslim itu najis. Demikian pula ludah, ya, keluar dari mulut. Atau misalnya seorang yang dalam keadaan pilek, lalu dia mengeluarkan dahak dari hidungnya atau dari mulutnya, maka ini bukanlah bagian dari najis. Sehingga apabila keluar tidak membatalkan wudu. Tidak membatalkan wudu. Dan ini berdasarkan kesepakatan para ulama. Kemudian yang kedua, yang keluar yang itu adalah merupakan najis. Keluar namun dihukumi oleh para ulama atau sebagian para ulama bahwa itu najis. Maka dilihat apa yang keluar itu. Kalau yang keluar itu kencing ataukah tinja kotoran, maka yang demikian membatalkan wudu sebagaimana yang beliau sebutkan. Misalnya ada kondisi seseorang, mungkin dia dalam keadaan sakit sehingga dia tidak mampu buang hajat secara normal. Dia tidak mampu buang hajat secara normal, sehingga dibuatkanlah untuknya dari bagian perutnya dikeluarkan untuk mengeluarkan air kencingnya ataukah air atau kotorannya tidak melalui dua jalan, bukan melalui kubul, bukan melalui dubur, tapi melalui perut, disebabkan karena dia dalam keadaan sakit. Maka apa yang keluar dari kencing, demikian pula tinja, maka ini membatalkan wudu berdasarkan keumuman nas-nas yang menjelaskan tentang hal ini. Wa in kana ghairahuma, kalau yang keluar itu selain dari kencing, selain dari kotoran, ya, tinja dan demikian pula kencing, maka ini kondisi yang ketiga yang menjadi perselisihan di kalangan para ulama. Kadam, seperti yang keluar itu darah. Walqai, demikian pula yang keluar itu muntah. Apakah yang demikian membatalkan wudu atau tidak? Kata beliau, fa in fahusha wa kathura fal aula an yatawadda minhu. Apabila dalam jumlah yang banyak darah segar keluar dalam jumlah yang banyak, demikian pula muntah dalam jumlah yang banyak, maka sebaiknya dia berwudu. Amalan bil ahwat, dengan alasan mengamalkan sikap yang lebih hati-hati. Wa in kana yasiran fala yatawadda'u minhu bil ittifaq. Namun kalau yang keluar itu darah sedikit atau muntahnya hanya sedikit, maka tidak perlu dia berwudu berdasarkan kesepakatan para ulama. Jadi kesimpulannya masyaallah rahimakumullah, ada tiga keadaan sesuatu yang keluar bukan dari dua jalan. Yang pertama, sesuatu yang suci, maka ini tidak membatalkan wudu, keluar keringat, keluar daha, keluar ludah dan yang semisalnya, tidak membatalkan wudu. Yang kedua, yaitu apabila keluar kencing, demikian pula tinja, kotoran, maka ini membatalkan wudu. Ini membatalkan wudu. Kemudian keadaan yang ketiga, apabila yang keluar itu dihukumnya oleh sebagian para ulama bahwa itu najis, seperti darah, demikian pula muntah, apakah yang demikian membatalkan wudu atau tidak? Inilah yang menjadi letak perselisihan di kalangan para ulama. Di sini kata beliau, sebaiknya kalau jumlahnya banyak, maka hendaknya dia berwudu. Namun pada hakikatnya, ma'asyarakat warahimakumullah, yang sahih dalam permasalahan ini, bahwa apabila seorang mengeluarkan darah, bukan dari jalur, salah satu dari dua jalan, bukan dari kubul, bukan dari dubur, maka yang demikian tidak membatalkan wudu. Sedikit atau banyak? Sedikit atau banyak. Apakah yang keluar itu darah? Demikian pula yang keluar itu muntah. Dan yang sahih dari pendapat para ulama, darah segar bukanlah bahagian dari najis. Tidaklah termasuk najis menurut pendapat yang sahih dari para ulama. Yang najis itu adalah darah haid. Adapun selain dari darah tersebut, maka yang sahih bukan termasuk najis. Dan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, mereka masih saja mengerjakan sholat dalam keadaan mereka terluka. Dalam keadaan luka mereka mengeluarkan darah segar, sementara mereka tetap saja melanjutkan sholatnya dan tidak menghentikannya. Kata Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, la yazalun nasi yusalluna bijirahatihim. Masih saja kaum muslimin, mereka sholat dalam keadaan luka mereka mengeluarkan darah segar. Demikian pula hadis-hadis yang sahih, di antaranya ketika salah seorang sahabat sedang melakukan ribaut, lalu ada seorang musyrikin yang memanahnya, yang menyebabkan keluarnya darah yang segar dari salah satu bagian kaki beliau, namun beliau tidak menghentikan sholatnya, dan beliau tetap melanjutkan sholatnya. Beliau tetap melanjutkan sholatnya sementara darah segar keluar dari tubuhnya. Jadi yang sahih dalam hal ini tidak membatalkan wudu meskipun dalam jumlah yang banyak. Demikian pula seorang yang muntah, tidak ada dalil yang sahih yang menunjukkan bahwa seorang yang muntah membatalkan wudu. Yang ada dalam riwayat Abu Dawud bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam qa'a fatawadda'a, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muntah lalu beliau berwudu. Namun hadis ini kata para ulama tidak menunjukkan bahwa wudu itu batal, sebab ini perbuatan bukan sabda. Ini perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sekedar perbuatan Nabi tidak menunjukkan wajibnya seseorang untuk berwudu. Tidak menunjukkan wajibnya seseorang untuk berwudu, namun disunnahkan. Disunnahkan seorang berwudu setelah selesai dia muntah lalu kemudian dia berwudu, itu hukumnya sunnah. Namun untuk menghukumi bahwa seorang setelah dia muntah membatalkan wudunya, membutuhkan dalil yang jelas yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wallahu ta'ala a'lami bis-shawab. Sampai di sini pembahasan kita, sampai pembatal wudu yang kedua. Kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu hafizakumullah.